Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari mana siapa Bu? Bu Iis Cijerah. Cijerah dekat. Jangan lupa bahagia ya Pak Ustaz. Alright. Wow. Bahagia mah sederhana Bu, aku ketemu baik Bu Iis juga bahagia. Apaan sawer Pak Ustaz motona? Jangan lupa bahagia. Ya moto mu etonggong. Sam. Punten itu dino serat Al-Maidah. Al-Maidah. Ayat genep ilmu. Kamana namanya teh ilmu wudu. Ilmu wudu. Hei orang-orang yang beriman. Kau orang des dan kemana? Ya apal. Apabila kamu mau mengerjakan sholat, basuhlah mukamu, tanganmu sampai siku, lalu usaplah kepala, lalu kaki sampai siku. Itu kan itu dari Qurannya dari Allah. Harusnya apa deh? Ya gitu deh. Oke, jangan kemana-mana, kita rehat sejenak. Ya. Kebiasaan dulu kan ada rukunya. Siap. Ya. Di sekolah sama semuanya pada tahu ada usap apa itu? Wajah dan lain sebagainya. Ini sunat. Telinga, hidung. Saya pernah 3 kali atau 4 kali menurut sholat, menurut kayak di Quran gitu. Enggak pakai telinga cari globalnya. Iya. Tapi enggak baru 3 kali 4 kali pernah gitu. Itu sholatnya sah enggak gitu. Siap. Kan kalau Rasul mah pakai apa? Ya. Ngusap gitu. Saya paham. Saya paham sudah. Ya. Jadi oke, okay, itu. Oh iya itu kan di Quran teh sapulah kepalamu. Jadi itu maksudnya sapulah kepalamu teh rambut apa kepala? Nanti saya jelaskan ya. Aduh, lain tiap kudu mau sapu kenyapuan sirahnya. Aduh, Ibu Iis. Sakedap, ya Ibu Iis, tas masih apa tanya? Dek. Ibu udah mampu mah Ibu. Abis nyandak panadol Ibu. Biasa nih ngalina YouTube nyambunya. Itu jadi Ibu nggak dek. Siap. Diwalat Pak Ustaz. Satu bab ya. Itu Al-Maidah ayat 6 betul perintah tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah fasbighil wudu famsahu biwujuhikum wa aydiakum wa arjulakum dinyata minal marofik. Itu globalnya. Nanti disebut kepala teh mana wae, wajah bagian dinu naon. Telinga. Yang paling paham ayat ini siapa? Rasulullah nu narima wahyu itu. Matak lamun wudu ngandalkeun dina Quran, Quran tidak ada penjelasan salat ruku jeung sujud. Aqimi shalah, kumaha salatna mun ngandalkeun Quran? Maka iman ke Quran tapi ingkar sunnah jadi kitu. Ibu yang benar itu wudu tuh mengikuti Nabi, karena yang paling benar wudunya siapa? Maka tuh bisa ngaji Quran tanpa sunnah. La ilaha illallah Al-Qur'an, Muhammad Rasulullah sunnah. Ya, yang membatalkan wudu apa? Hitut, aya jelema salat, des. Hitut dulu ya salat, paing ngeureukeun aratulan teh. Mana aliran naon? Salat hitut teu eureun bae da teu wudu. Cerdas sekali jawabanana. 2 kali deui hitutna teh. Bu, lamun geus wudu, hitut batal teu? Lamun 2 kali hitutna batal teu? Nyah teu da, geus tadi batalna mah riweuh. Jika si Desta menyatakan ke seluruh ahwat yang ada di sini, heh, bogoh teu ka urang. Eueuh nu daekeun, da memang teu memungkinkan gitu. Kak, maksud kumaha? Nya kitu. Nya tiba-tiba si Desta teh dibalikan deui kabeh. Aku ceraikan kamu, teu nyamuk. Iraha jadianana? Nah, ibaratnya gitu, ya, bicara wudu, bicara originalitas perintah, wudu mah lengsi banget. Tina leungeun heula aya tertibna sampai sikut. Ini globalnya, divariabelkan susunannya itu secara praktek di Rasul. Maka Rasulna bangsa jelema, supaya gampang nuturkeunana. Lamun ngandalkeun tina Quran eta mah mangumah ceuli dan disebut nage kepala. Mengusap itu bagaimana? Aya nu ngusap teh kieu. Ngusap noel. Ayah Islam sok wudu di masjid rupa-rupa dikieu usap mah ibu-ibu tidak harus muka jilbab usap eh da disunahkeunna kitu ngusap mah kieu di dinya nanti nah hadis nanti Nabul Gumarom saya baca faakbala biadaihi faadbaro jadi di tukang kahareup balikeun deui diharep ka tukang balikeun deui langsung nganu cepil teh eta mah kudaya kajian khusus Bu tunggu buku saya Ramadan awal insyaallah launching Miracle of Wudu saya ditemani banyak orang bertato, rata-rata dari mantan geng motor, mereka jadi humble sekarang karena saya anjurkan wudu. Wudu tuh sunnah untuk selain sholat. Sampai orang junub pun dianjurkan berwudu. Hadisnya nu mana Ustaz? Ibu, mun rek kituan jeung salaki, wudu heula. Terus hayang deui, nu kadua babak kadua, kudu deui, teu kudu meuli obat kuat. Maka ustad mah usaha tara anak deres. Budak saya opat awewe hunggul, lain awewe saya opat budakan. Beda makna eta mah. Nah, kuat wudu itu sebagai herbal. Sok, seger deui ku memang geus wudu mah, teu kudu make obat kuat karena bangsa kita ini bangsa yang lemah. Kenapa lemah? Loba toko obat kuat di sisi jalannya. Nah, wudu itu menguatkan. Cuma yang ibu tanya saya paham bagaimana praktek wudu yang benar. Dituturkan wudu Rasul. Nah, itu ibu harus mencari di mimiti. Ada di bulu kumarom, ada di tata cara sholat Nabi. Karena tidak ada sholat kalau tidak sempurna, wudu. Aku serang, tapi ninggal di Quran. Kita jangan pernah 4 kali gitu nantinya. Ya, di Quran itu kalau kita tadi 4 kali. Tapi terserang, lanjut kita polanya sama. Cuma ibu melihat ada orang. Ya. Ente bu, la solatah lima la wudu'ah tidak sempurna sah. Tidak sempurna solatnya, tidak sah solatnya kalau tidak sempurna wudunya. Wudu yang sempurna wudu Rasul. Kalau ibu hanya mengandalkan informasi dari Quran, ibu tidak sempurna karena ada sunnah yang mempraktekkan perintah itu gitu. Jadi kalau ibu mengandalkan informasi tina Quran, solat ibu kumaha kalau hanya dari Quran. Nah, itu kan paham artinya lihat wudunya Rasul seperti apa, Rasul salatnya Rasul seperti apa. Maka sahabat pernah bertanya satu lagi lengkap data. Datang ke Rasul, "Kaifa nusalli ya Rasulullah? Bagaimana kami harus salat ya Rasulullah?" Rasul ngejawabna enakeun. "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Termasuk wudu. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Tapi kan Rasulna tos teu aya. Ustaz, baca atuh tata cara sunnah. Sunnah dalam rumah tangga, nu global, sunnah bernegara, sunnah keseharian, bla bla bla bla, ada. Cuman kita yang loading membacanya jarang, itu aja masalahnya Maya. Maka terus ibu ngaji, dan saya jawabannya tidak akan selesaikan hari ini, biar ibu satu ketika bertanya lagi. Ya, ya setuju bu? Tepuk tangan buat Bu Iis.